Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk bermajlis di malam hari ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali kajian kita terhadap hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Kita masuk pada bab Ma Yajibu Min Aunil Malhuf. Bab apa yang menjelaskan tentang wajibnya membantu orang yang malhuf. Al-Malhuf Qila al-markub awil madlum, orang yang kesulitan, tertimpa keadaan yang sulit, atau dikatakan juga orang yang teraniaya. Haddatsana الويسي قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها ثمنا وأنفاسها عند أهلها. قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق تصنع لأخرق. قال أفرأيت إن ضعفت؟ قال تدع الناس من الشر تدعو الناس من الشر فإنها صدقة. تصدقها على نفسك. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dengan sanadnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Ditanya Nabi alaihi salatu wasalam, amal-amal manakah yang paling baik? Qal, kata Nabi alaihi salatu wasalam, imanun billah. Amal yang paling baik adalah keimanan kepada Allah. Wa jihadun fi sabilihi, dan berjihad di jalannya. Qal fa ayyur riqabi afdal, lalu budak mana yang lebih utama? yakni budak yang ingin dimerdekakan, itu yang paling utama yang seperti apa? Qal a'laha thamanan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, yang paling mahal harganya dan yang paling setia kepada tuannya. Qal afara'aita illam astati' ba'd al-'amal. Bagaimana menurut pandanganmu jika aku tidak mampu sebagian amal itu? Qal, kata Nabi alaihi salatu wasalam, tu'inu dha'ian. Engkau membantu orang yang kekurangan. Au tasna'u li akhraqa. Atau engkau membuat sesuatu untuk orang yang tidak punya keahlian, tidak punya skill. Qal afara'aita in da'aftu. Bagaimana jika aku tidak mampu? Qal, kata Nabi alaihi salatu wasalam, engkau menghindarkan manusia dari kejelekan. Artinya, engkau tahan dirimu, jangan menjadikan orang lain tertimpa kejelekan darimu. Fa innaha sadaqah, karena itu sesungguhnya adalah sadaqah yang engkau bisa bersedekah dengannya untuk dirimu. Berkata syarih hafizahullah rahimahullah taala, ishtamala hadzal haditsu ala adadin min a'malil khairi wal birr. Hadis ini tercakup atau mencakup sejumlah dari amal-amal kebaikan dan kebajikan. Secara tertib, secara berurutan, Rasulullah alaihi salatu wasalam ditanya. Su'ila Nabi alaihi salatu wasalam, ayyul a'mali khair? Ya'ni ayyul a'mal as-salihah a'zam ajran. Yani ditanya beliau sallallahu alaihi wasallam tentang amal-amal saleh yang paling besar ganjarannya. Wa aktsaru 'aidah 'ala sahibiha. Dan yang paling banyak pahalanya diperoleh bagi pelakunya. Ini tentunya seorang yang aqil, berakal, ketika berbuat sesuatu maka hendaknya mencari yang paling afdal, mencari yang paling utama. Sebagaimana ketika seorang berpikir tentang perkara dunia, pasti ketika di sana ada pilihan-pilihan, ia akan memilih yang paling besar nilainya, paling banyak hasilnya, dan paling baik secara kualitas. Maka demikian pula dalam hal agama terlebih lagi. Di sana bertingkat-tingkat, amal soleh itu banyak. Karenanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di dalam salah satu babnya ada namanya bab kasratu turuqil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Amal-amal soleh itu banyak, maka bertingkat-tingkat di sana kedudukannya. Fa akhbara nabiyyu alaihi salatu wasalam bihadha tartib, maka Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan dengan urutan. Yang pertama, imanun billah, keimanan kepada Allah. Iman merupakan modal utama. Tanpa iman, maka yang dilakukan di atas dari semua amalan itu tidak akan bernilai. Wal imanu billahi azza wa jal, keimanan kepada Allah azza wa jal, yatadhammanul iman biwujudihi, yang pertama mengimani wujudnya. Yang dimaksud dengan mengimani wujudnya yaitu bahwa Allah itu ada. Mengimani bahwa Allah itu ada. Tetapi tidak seperti keimanan sebagian penganut tariqah, khususnya tariqah Wahdatul Wujud. Mereka menyebutkan tentang tauhid, ada di antaranya tauhidul wujud, yaitu la wujuda illa wujudullah, tidak ada wujud kecuali semua adalah wujud Allah. Itu Wahdatul Wujud, penyatuan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, atau lebih dikenal dengan manunggaling kawula Gusti. Hamba itu menyatu dengan Tuhannya. Jadi tauhidul wujud, tidak ada wujud kecuali wujud Allah. Semua yang ada ini wujud Allah. Ini maksud mengimani wujud Allah, bukan keimanan dalam bentuk seperti itu. Itu ajaran tarekat. Ya. Tarekat Wahdatul Wujud. Yang diimani adalah bahwa Allah itu ada. Wa huwal hayyul qayyum, al-awwal wal akhir, wal-zahir wal-batin. Dengan nama-nama sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadammanu al-iman bi uluhiyyatihi, juga terkandung keimanan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Tadi mengimani wujud, yang kedua mengimani uluhiyah. Mengimani uluhiyah maksudnya adalah beriman bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang berhak yang lainnya untuk diperuntukkan kepadanya, dipersembahkan kepadanya segala macam ibadah. Itu mengimani tentang keesaan Allah dengan perbuatan ibadah seorang hamba. Hamba berbuat dengan segala macam ibadah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan tauhid uluhiyah. Ya, seminta sebutkan satu dalil tentang tauhid uluhiyah. Apa? Tauhid uluhiyah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad. Qul huwallahu ahad. Ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Nah. Di dalam surah Al-Fatihah, ada enggak yang menyebutkan di situ terkait dengan tauhid al-uluhiyah? Ada, yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Itu namanya tauhid al-uluhiyah. Menjadikan segala bentuk ibadah berupa peribadatan-peribadatan dari segala macam jenisnya, serta ketika bergantung mengharapkan bantuan pertolongan, itu ditujukan hanya kepada Allah SWT. Di dalam sholat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika ada kesulitan datang ke dukun. Sesuai enggak dengan tauhid uluhiyahnya? Enggak sesuai. Sudah menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tapi ketika terjadi kesulitan, datangnya ke dukun. Berarti tauhid uluhiyahnya tidak sesuai. enggak datang ke dukun. Kemana? Orang pintar. Pintar apa? Pintar jampi-jampi. Ya sama saja. Nah. Enggak kok orangnya pakai jubah, berjenggot juga. Ya boleh penampilan. Ya, sekarang kan enggak ada praktek perdukunan, yang enggak ada. Ya kan? Buka pelang di situ. Praktek dukun, mbah anu. Enggak, tapi orang pintar. Atau paranormal. Tauhid uluhiyah. Yang berikutnya, atau ini maksud dengan ay annahu huwal ma'bud bihaqqin wahdahu duna siwahu, yaitu bahwa dialah Allah al-ma'bud yang diibadahi bihaqqin, dengan peribadatan yang hanya berhak ditujukan kepada Allah. Oleh karena itu ketika memaknai kalimat la ilaha illallah, itu bukan sekedar tiada Tuhan selain Allah. Karena kalimat ini masih bisa ditarik ke sana kemari. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, orang bisa memahami berarti yang dituhankan semuanya itu Allah. Ya kan? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kan banyak Tuhan. Berarti semuanya Allah. Betul? Iya. Oleh karena itu makna yang benar la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Semuanya diibadahi, tetapi semuanya diibadahi dengan batil, yang hak hanya Allah saja. Nah, duna siwahu, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak diibadahi. Wa ghairuhu la yastahiqu min al-ibadati syai'an, yang selain Allah itu tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Tidak berhak sedikit pun untuk diibadahi. Wa yatadammanu tauhidahu fi rububiyyatihi, dan juga tercakup terkandung padanya mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Apa rububiyah? Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, mengatur alam semesta, memberikan rizki, mematikan, menghidupkan. Ya. Yani mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya berupa menciptakan, mengatur, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, berikan balasan dan seterusnya. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala bersendirian, tidak ada yang lainnya. Di dalam surah Al-Fatihah ada dalil tentang tauhid rububiyah, yang mana? Yang mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabb, penguasa, pengatur, pemelihara alamin, seluruh alam. Ini maksud seluruh alam itu adalah apa saja yang selain daripada Allah, itu namanya alam. Di situ ada manusia, ada ciptaan-ciptaan yang lainnya, malaikat, seluruhnya. Ya, langit, bumi, adanya bintang-bintang, matahari, bulan, semuanya. Selain daripada Allah SWT, itu adalah alam. Ada lampu emergensi yang kecil. Kalau kita baca para ulama zaman dahulu, mereka itu ketika belajar itu di luar hanya mengandalkan cahaya bulan, itu bisa membaca. Nah, zaman dulu belum ada listrik, jadi Allah beri Ya. Wah, jangan disentuh. Ya. فهو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. Yang dimaksud ialah, kada disentuh mati jua. Kumpulkan semua ke sini, koleksi. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rab, Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Mudabbir. Ini semua terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah. Al-Khaliq yang mencipta, Ar-Raziq yang memberikan rizki, Al-Muhyi yang menghidupkan, Al-Mumit yang mematikan, Al-Mudabbir yang mengatur, li jami'il umur terhadap seluruh urusan, segala urusan. Wal mutasarrif fi malakuti samawati wal ardi, dan yang mengelola apa-apa yang ada di langit dan di bumi, kerajaan langit bumi makhluk yang ada di dalam keduanya semua, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Alhamdulillah. Ya Hasan tum ya Ustaz Hasan. لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. الله سبحانه وتعالى yang segala perkara ketentuan berada di tangannya. Ketika telah menetapkan sesuatu sesuai dengan hikmah, keputusan sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa diganggu gugat. Tidak ada yang bisa menolaknya. Wa yatanawalu al-iman billah. Al-iman bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ulya. Juga termasuk di dalam keimanan kepada Allah, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-warida fi kitabillahi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang telah datang di dalam kitab Allah dan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasallam berupa al-asma wa sifat. Jadi ada empat tadi. Yang pertama apa? Mengimani wujud. Yang kedua, mengimani uluhiyah. Yang ketiga, mengimani rububiyah. Yang keempat, al-asma wa sifat. Terkait mengimani al-asma wa sifat, maka ahlus sunnah wal jamaah menetapkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang datang di dalam kitab Allah dan melalui lisan Rasulullah SAW, sebagaimana apa yang Allah tetapkan. Tidak melakukan upaya-upaya yang akan termasuk di dalamnya ikut campur di dalam penetapan atau penafian terhadap al-asma wa sifat. Seperti yang dilakukan oleh beberapa kelompok. Ada kelompok pertama namanya kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah di dalam menyikapi al-asma wa sifat seperti apa? Mereka? Jahmiyah bagaimana imannya terhadap nama dan sifat Allah? Mereka menolaknya. Ya, ajaran Jahm bin Sofwan, namanya kelompok Jahmiyah, itu menolak nama dan sifat Allah. Semuanya ditolak. Karena kalau disebutkan Allah punya nama, punya sifat, nanti seperti makhluk. Punya nama, punya sifat, berarti sama dengan makhluk. Sementara Allah tidak sama dengan makhluk. Tapi kalau tidak punya nama, tidak punya sifat, kata ulama, al-jahmiyatu ya'buduna al-adam. Jahmiyah itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Namanya tidak ada, sifatnya tidak ada. Ada lagi yang menolak sebagian, menetapkan sebagiannya. Seperti kaum Mu'tazilah. Menolak sifat, menetapkan nama, dan menolak sifat. Sifatnya ditolak. Nah. Maka Ahlus Sunnah menetapkan apa saja yang sudah ditetapkan sesuai dengan apa yang datang di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Tanpa menolaknya. Baik seluruhnya maupun sebagiannya. Ya. Tidak pula ketika menetapkannya, lalu menyerupakan dengan makhluk. Tidak. Ketika disebutkan Allah punya nama, punya sifat. Ya. Allah melihat. Lalu dikatakan, berarti sama dengan makhluk. Tidak. Melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk. Melihatnya yang ada pada makhluk. Ya. Demikian pula tidak memalingkan makna dari apa yang ada di dalam penyebutan nama dan sifat tersebut. Dan tidak pula memikirkan tentang hakikatnya. Bagaimana melihatnya Allah kalau begitu? Kan tidak sama dengan melihatnya makhluk. Kalau begitu bagaimana melihatnya? Ya, tidak boleh mempertanyakan. Karena memang tidak disebutkan di dalam nas tentang hakikat secara lebih terperinci. Ya, maka manusia tidak bisa menjangkau apa yang tidak diberitakan oleh Allah SWT terkait tentang Allah sendiri. Jangan kita melampaui batas. Itu di dalam mengimani al-asma wa sifat. Itu termasuk di antara keimanan kepada Allah. Jadi keimanan kepada Allah bukan sekedar aku beriman kepada Allah, percaya bahwa Allah itu ada. Tidak. Yang pertama percaya bahwa Allah itu ada, kemudian mewujudkan dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Itu mengimani Allah SWT. Kama yatanawalul iman billahi, sebagaimana ketika beriman kepada Allah juga harus ada imtisalu awamirihi ilman wa amalan ibtigha'a mardhatillah, menjalankan perintah-perintahnya ilman wa amalan, secara ilmu, secara amal. Karena ada yang berilmu tetapi tidak menjalankan. Ada yang beramal tetapi tidak dengan ilmu. Maka ilmu amal. Ibtigha'a mardhatillah. Dengan mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wastinaba nawahihi ijlalan lillahi azza wa jal wa khawfan min uqubatihi. Menjauhi larangan-larangannya sebagai bentuk pengagungan pemuliaan kepada Allah Azza wa Jal, dan sebagai bentuk rasa takut terhadap ancaman hukumannya. Ada orang meninggalkan larangan-larangan Allah bukan karena takut kepada Allah. Contohnya, ketika di tengah banyak orang, dia bisa menahan diri tidak melakukan perkara yang haram. Tetapi ketika sedang sendirian, dia lakukan yang haram. Berarti dia melakukan, berarti dia meninggalkan yang diharamkan oleh Allah bukan karena takut kepada Allah, tapi takut kepada manusia. Kenapa? Ketika tidak dengan manusia, tidak ada orang, dia kerjakan yang haram itu. Dia pikir Allah tidak melihat. Ya. Dia pikir Allah SWT tidak melihat. Kalau dia malu kepada manusia, hendaknya kepada Allah lebih malu. Karena di tengah banyak orang tidak mesti juga orang itu melihat perbuatan tercela yang dia lakukan. Tetapi Allah senantiasa melihat, mau di tengah banyak orang ataupun sendirian, di tengah gelap maupun ya terang, lahiriah maupun batiniah, semua Allah akan tahu. Maka hendaknya seorang memuliakan Allah ketika meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Kama yatanawalu ihlal al-halal wa tahrim al-haram, juga mencakup menghalalkan yang halal, mengharamkan yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa akhdha al-ibrah wal-'izzah min al-amsal al-madrubah fil Qur'an al-Karim, juga mengambil pelajaran, mengambil nasihat dari permisalan-permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, seperti kisah-kisah umat-umat terdahulu yang mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan azab. Itu kalau dia itu beriman kepada Allah, itu dijadikan sebagai ibrah. Ya. Ketika Allah menghukum kaumnya Nabi Lut, ya, dengan dihujani batu, itu ibrah. Secara jelas, yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut adalah perbuatan liwat, perbuatan tercela, mendatangi sesama jenis, lalu datang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas perkaranya. Ada orang yang berani mengatakan, kalau seandainya itu karena hukuman itu karena liwat, kenapa orang-orang zaman sekarang tidak dihukum seperti itu? Di mana imannya kalau dia muslim dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yang itu semua sebagai pelajaran. Wal qasas alladhi qasahu Allah 'azza wa jalla 'alaina fihi, dan juga kisah-kisah yang Allah kisahkan kepada kita, kisah tersebut di dalam Al-Qur'an. Wa fi sunnati rasulih 'alaihi salatu wasalam, juga di dalam ajaran, yani dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu dhalika yadkhulu fil iman billahi tabaraka wa ta'ala, semua itu masuk dalam kerangka seorang itu beriman kepada Allah 'azza wa jalla. Ya. Kisah Nabi Yusuf yang panjang itu banyak faedah bisa diambil. Nah, di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala ini apa ini? Ada yang Nah, kisah Nabi Yusuf, bagaimana seorang bocah diperlakukan dengan secara zalim, ternyata itu menjadi ujian awal yang berakhir diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di sana disebutkan tentang kesabaran orang-orang saleh, Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam, dan seterusnya. Semua itu di sana ada ibrah, ada pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Nah, itu semua masuk dalam keimanan kepada Allah. Kalau kita membaca surah Yusuf, kita cermati, kita baca artinya, kita resapi, kita akan semakin mengerti bahwa nilai-nilai yang Allah SWT perintahkan untuk dijalani itu semua sudah terbukti. Sudah ada bukti-buktinya. Bagaimana Fir'aun ketika dengan keangkuhannya ternyata tidak seberapa kuat. Sekali Allah hancurkan, hancur. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam dengan segala kelemahannya, ya, dimasukkan sumur. Itu pun bukan di kota, ya, jauh dari pemukiman warga. Tapi Allah selamatkan. Dan dengan kejujurannya, Allah SWT hantarkan Nabi Yusuf dengan segala perjalanan yang panjang, mendapati kemuliaan dan derajat yang tinggi. Nah, yang kedua, al-amalus sani, al-jihad fi sabilillah. Amal yang paling baik yang kedua adalah berjihad di jalan Allah. Al-musyaru ilaihi biqalihi alaihi salatu wasalam wa jihadun fi sabilihi, dan berjihad di jalannya, jalan Allah. Wal jihad bi ma'nahu al-'am, jihad dengan makna yang luas. Yabda'u bi jihadi nafsi, dimulai dengan berjihad melawan hawa nafsu. Terkait dengan pembahasan jihad, ya, dengan munculnya berbagai macam fitnah zaman sekarang ini, ya, kalimat jihad menjadi sesuatu yang tampak buruk. Ya, terkadang kaum muslimin sendiri ngeri ketika menyebutkan jihad, padahal ini adalah dzarwatu sanamil Islam, puncak kejayaan Islam, jihad. Ini dikarenakan telah dikotori oleh para pelaku jihadis yang mereka menyandang, mengangkat bendera jihad, tetapi tidak menunaikan apa yang dimaksud dengan jihad itu sendiri. Sehingga makna jihad menjadi tampak buruk di hadapan manusia. Jangankan di mata orang-orang kafir, di mata kaum muslimin, kalimat jihad menjadi identik dengan radikalisme, identik dengan terorisme, ya, identik dengan para pelaku-pelaku teror. Nah, padahal jihad maknanya umum. Yang pertama, jihadun nafsi. Wa jihadun nafsi huwa kama qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, jihadun nafsi ala arba'i maratib. Jihad melawan hawa nafsu, seperti disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, berjihad melawan hawa nafsu ada 4 tahapan. Yang pertama, jihadun nafsi hatta تفقه الهدى الذي أوحاه الله عز وجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. Berjihad melawan hawa nafsu agar kemudian menjadi paham terhadap petunjuk yang Allah telah berikan wahyu itu kepada Nabi عليه الصلاة والسلام. Jihad ini ditempuh dengan cara talabul ilmi. Di antara qaulu salaf, man ra'al ghaduwa wa rawaha fi talabil ilmi laisa bi jihadin wa laisa bi sabilillah faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu. Barang siapa melihat atau menganggap pagi-pagi berangkat dari rumah, sore-sore pergi dari rumah untuk menuntut ilmu bukan termasuk perjuangan di jalan Allah, maka akalnya sudah tidak sempurna. Ini qaulu sahabah. Jadi kita ini berjihad. Pagi-pagi berangkat kemana? Ta'lim. Sore-sore berangkat kemana? Ta'lim. Itu jihad di jalan Allah. Nah. Wa jihadun nafsi hatta ta'amala bima faqihta. Jihad melawan hawa nafsu untuk kemudian dapat menjalankan amal sesuai dengan apa yang telah engkau pahami. Nah, pertama berilmu, berjuang untuk kemudian bisa berilmu. Yang kedua, berjuang untuk kemudian bisa beramal dengan ilmu. Semuanya perlu kesabaran, perlu pengorbanan. Oleh karena itu ketika membahas tentang sabar, sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar fi tha'atillah. Yang kedua, sabar an ma'asiyatillah. Yang ketiga, sabar ala aqdarillah. Sabar fi ta'atillah, dalam taat kepada Allah. Yang kedua, sabar an ma'asiyatillah, sabar dari memaksiat Allah, dia sabar menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, sabar ketika menetapi ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadil martabatu saniyah wajihadun nafs hatta tu'allima bima 'alimta wa 'amalta ibtigha' wajh Allah 'azza wa jal. Ya. Berjuang berjihad melawan hawa nafsu hingga kemudian engkau mengajarkan bima 'alimta wa 'amilta, apa yang telah engkau ilmui dan telah engkau ajar, engkau telah lakukan, telah engkau kerjakan, engkau ajarkan dengan mengharap wajah Allah Azza wa Jal. Wadi al-mardabatu thalisah wajihadun nafsi kai tasbira alal adha, berjihad melawan hawa nafsu agar kemudian engkau bersabar di dalam menanggung gangguan, rintangan, cobaan. Alladhi yunalu may yad'u ilal khairi, yang ini pasti akan didapati, ditemukan oleh orang yang dia mengajak manusia kepada kebajikan. Wa yanha 'an syarr, dan orang yang mencegah dari perkara yang buruk pasti akan menuai ujian, gangguan, cobaan, rintangan. Maka jihadnya dengan bersabar. Wa yu'alliman nas wa yad'u bi da'wati ar-rusul wal anbiya alaihi musallatu wassalam, mengajari manusia berdakwah dengan dakwahnya para rasul, dakwahnya para nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di sini penting ketika mengajari manusia ilmu, berdakwah dengan dakwahnya para nabi dan para rasul, di sini apapun yang didapati di tengah masyarakat, maka yang menjadi patokan adalah dakwahnya para nabi dan para rasul, bukan bagaimana apa yang didapati di kebanyakan masyarakat yang dia berdakwah padanya. Bukan mengikuti pasar kayak orang jualan. Kalau orang jualan itu cari apa yang paling laku, digemari masyarakat. Tapi kalau orang berdakwah enggak, mau laku enggak laku yaitu ini dakwahkan. Mau banyak yang ikut, alhamdulillah syukur. Sedikit yang ikut, yaitu juga dakwahnya. Tidak kemudian dirubah, dipoles, dikemas, dibumbui, dimodifikasi. Tidak, dakwah tidak seperti itu. Kalau bisnis silahkan. Jualan ini tidak laku, dirubah, kasih bumbu yang lain, dimodifikasi, atau berubah jualan yang lain, atau bikin produk yang baru sama sekali. Lalu orang-orang mereka menerima. Kalau dakwah tidak diterima, alhamdulillah, itu yang diinginkan. Tidak diterima, kita menjalankan perintah Allah. Ya. Karena dakwah ini sudah ada panutannya, para rasul, para nabi. Sedangkan para nabi, para rasul tidak semua dakwahnya langsung sukses. Dan tidak semua para nabi, para rasul pengikutnya banyak, tidak. Tapi dakwah mereka sama, mendakwahkan tauhid dan tidak memodifikasi sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah SWT, kecuali sesuai dengan apa yang memang telah ditetapkan ketentuannya. Wa man da'a bi da'watihim fala budda ay yunalahu min al-a'da al-adha au adha. Maka barang siapa yang mengajak manusia dengan dakwah para nabi dan para rasul, pasti akan diperoleh, akan ditemukan dari musuh-musuh dakwah itu gangguan. Fa'alaihi ayyasbiru alaihi, maka wajib baginya untuk dia bersabar di atas jalan dakwah tersebut. Wala yumkin antu jahidan nafs illa idza badala al-insanu juhdahu fi jihadiha hatta yatahaqqaqa an-najah fi jihadiha. Maka tidak mungkin ya, seorang akan bisa berjihad dengan jiwanya kecuali ketika dia telah berupaya dengan sungguh-sungguh, berdema, berderma, ya, berjuang, berkorban di dalam jihadnya itu sampai berhasil mendapatkan kesuksesan di dalam jihadnya, perjuangannya tersebut. Nah. Sehingga ketika seorang itu berbicara tentang jihad, maka tahap pertama jihadi dulu jiwanya. Karena seorang ketika jiwanya belum bisa untuk sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bisa menyesuaikan orang lain dengan syariat Allah. Kalau dia saja tidak kuat memerangi hawa nafsu, musuh yang ada pada dirinya sendiri, maka dia tidak akan bisa mengalahkan musuh yang ada di luar. Oleh karena itu, kaum muslimin ketika menang, itu karena ditolong oleh Allah, dikarenakan musuh-musuhnya mereka adalah pembangkang-pembangkang Allah. Kalau kaum musliminnya juga membangkang kepada Allah, ya sama-sama. Maka kaum muslimin tidak akan ditolong. Maka tidak mungkin seorang ketika jiwanya belum bisa, ya, bersih, belum dilawan, belum dijihadi, untuk bisa melawan, berjihad dalam bentuk yang lainnya. Faida saluhati nafsu natijatan li jihadiha istita'a au istata'a ba'da zalika sahibuha ayujahida ghairaha au ghairahu. Kalau seorang itu jiwanya sudah saleh, hasil dari perjuangan pada tahap awal, maka setelah itu baru dia akan mampu untuk berjihad memerangi yang lain. Wajihadul ghairi huwa jihadu tabaqatin nas. Berjihad melawan orang lain itu melawan, memperjuangkan, ya, menghadapi tabaqat, ya, tingkatan-tingkatan manusia. Nah, ada yang di sana dari kalangan kaum kufar, ada yang di sana dari kalangan kaum munafikin. Semua itu perlu ada jihad. Tetapi jangan dibayangkan jihad itu selalu dengan angkat senjata, selalu dengan mengeluarkan perlawanan-perlawanan fisik. Tidak. Ada tempat-tempatnya. Nah, apalagi dengan upaya-upaya yang marak, ada bom panci, itu bukan jihad. Nah, itu jihad alat dapur. Ya. Nanti ada bom tremos, ada granat gelas, sendok segala macam keluar. Ini jihadnya perempuan ini, semua alat dapur dikeluarkan. Bukan jihad. Itu adalah pengerusakan, perbuatan zalim dan mengatasnamakan jihad. Yang pertama berdusta atas nama syariat, yang kedua membunuh orang-orang yang tidak berhak dibunuh, dan yang ketiga berjuang menganggap dirinya sedang berbuat dengan perbuatan yang saleh, ternyata perbuatan kejahatan, wal'iyadzu billah. Ya. Jadi setelah lampu menyala, kita tutup. Masih separuh, insyaAllah kita baca pada pertemuan yang berikutnya bismillah ta'ala, terkait dengan jihad melawan orang-orang munafik seperti apa, dan jihad yang sesungguhnya seperti apa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.